ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an, pemirsa Surah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita melanjutkan kajian kita pada sore ini dengan bertawakal dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan. Kemudian bersolat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk kepada bab yang baru, yaitu fi bad'i siyamil yaumi wa nihayatihi, yaitu di dalam pembahasan awal dan akhir puasa setiap hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187, uhilla lakum lailatas siyam warafathu ila nisaikum hunna libasul lakum antum libasul lahun alima Allahu annakum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الله سبحانه وتعالى بفرمان ya dalam surah 100 surah Al-Baqarah 187 di mana Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatal siyami rafathu ila nisaikum." Dan dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Kamu adalah, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkanmu. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Kulu washrabu wa kulu washrabu, makan dan minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam dari fajar. Summa atimus siyama ila layl, kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, ini adalah merupakan keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum muslimin, di mana wa raf'un lima kana 'ala al-amr fi ibtida'il Islam, dan mengangkat yakni dari apa yang di awal mengangkat dari hukum yang mana di awal Islam, bahwasanya فَإِنَّهُ كَانَ إِذَا أَفْتَرَ أَحَدُهُمْ إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ أَكْلُ وَالشُّرُبُ وَالْجِمَاءُ إِلَى صَلَاةِ الْعِشَاءِ أَوْ يَنَامُ قَبْلَ ذَلِكَ. Yani dalam awal Islam, apabila salah seorang berbuka, hanya dialalkan makan dan minum dan hubungan jima sampai isya, atau tidur sebelum itu. Yani dibatasi makan dan minum itu hanya sampai isya, dan dibolehkan mencampur istri hanya sampai isya. Nah sekarang sampai terbit fajar. Lalu lanjutkan, famata nama au shalla isya, ya, atau dibolehkan makan dan minum sebelum mereka tidur. Dan kapan mereka tidur atau solat isya, maka haram terhadap mereka makan dan minum dan mencampur istri sampai malam berikutnya. Maka mereka merasakan hal itu adalah kesusahan yang berat. Lalu turunlah ayat ini, maka mereka bergembira dengan kegembiraan yang bersangatan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan bagi mereka makan dan minum dan berhubungan badan dengan istri di kapanpun di malam, ya, kapanpun masanya, asalkan di malam, ya, sesuai yang dikehendaki oleh yang berpuasa, sampai jelas baginya subuh dari malam gelapnya malam. Yani maksudnya di sini bahwa kapanpun seorang yang berpuasa, apabila dia sudah berbuka pada malam hari, dia boleh makan dan minum sampai terbit fajar, ya, sampai dibolehkan juga makan dan minum dan hubungan badan dengan istri sampai terbit fajar. Nah, ini adalah waktu yang sangat panjang, ya, dibandingkan daripada yang pertama. Maka melalui ayat ini, maka jelas bagi kita pembatasan waktu puasa setiap hari, kapan dimulai dan kapan diakhiri. Ya, kita mengetahui awal dari puasa dan akhir dari puasa. Di mana awal dari puasa itu, yakni mulai dari imsak itu, ya, yaitu mulai dari terbit fajar yang kedua, bukan 10 menit sebelum azan, sebagaimana yang masyhur di kalangan masyarakat. Ada yang menahan dirinya dari makan dan minum ketika mendengar sirine, dan sirine itu 10 menit sebelum azan. Ini adalah bertentangan dengan ayat ini. Ayat ini mengatakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Itu adalah awal dari kita menahan. Apabila terbit fajar yang kedua, maka dilarang kita untuk makan dan minum. Wa nihayatuhu, dan akhir dari puasa ini adalah sampai tenggelam matahari. Ya. Dan di dalam dibolehkannya oleh Allah Subhanahu wa taala makan dan minum sampai terbit fajar, ini adalah dalil dianjurkannya kita makan sahur. Ya. Karena Nabi sallallahu Allah Subhanahu mengatakan kulu washrabu hatta yatabayyana al-khayt lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Dimakan dan minumlah sampai terbit fajar. Itu maknanya. Di dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersahurlah kalian. Sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Dan telah terdapat hadis-hadis yang banyak yang memotivasi kita untuk bersahur. Walaupun hanya seteguk air. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu walau bijur'ati ma'in. Walaupun seteguk air, kita tetap bersahur. Ya. Dan dianjurkan mengakhirkan sahur sampai kepada mendekatnya waktu terbitnya fajar. Bukan sahur sebagaimana sebagian orang melakukannya, sahur sebelum tidur. Ya, itu tidak sahur namanya, itu tidur, makan sebelum tidur. Atau itu namanya adalah makan tengah malam. Ya. Sahur itu adalah waktu sebelum terbitnya fajar. Itulah waktu sahur. Kalau seandainya seseorang bangun dari tidurnya, ya, ternyata dia punya junub, atau seorang wanita yang haid yang suci sebelum terbit fajar, apa yang harus dilakukannya? Apakah dia mandi dulu atau dia sahur? maka hendaklah mereka ini mendahulukan sahur dan mereka puasa, ya, dan mengakhirkan mandinya ke setelah terbitnya fajar. Puasanya sah walaupun ada sedikit bagian dari waktu imsak dia dalam kondisi junub. Hal ini tidak apa-apa karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatkan terbitnya fajar, ya, beliau sedang junub dari istrinya, ya, kemudian beliau puasa. Artinya kondisi itu tidak membatalkan puasa. Nah, di sini kita juga bisa mengetahui bagaimana anjuran untuk kita tetap bisa bersahur. Ya, sebagian orang, sebagian yang telah kita isyarakan tadi, ada yang orang yang lebih berawal-awal untuk makan sahur. Ya. Karena mereka bergadang pada sebagian besar dari malamnya dia bergadang, ya, kemudian mereka sahur dan kemudian tidur sebelum subuh beberapa saat atau beberapa jam misalkan, maka mereka ini telah melakukan beberapa kekeliruan. Saya ulangi, ada sebagian terbiasa orang malam itu dia bergadang sampai larut malam, mungkin sampai jam 1 atau jam 2. Nah, di jam 2 mereka makan sahur atau jam 3 mereka makan sahur. Setelah itu mereka tidur, ya, mereka tidur setelah itu. Nah, di sini banyak kekeliruan. Di antara kekeliruannya adalah mereka telah berpuasa sebelum waktu puasa. Nah, karena mereka sudah menahan dirinya dari makan dan minum, ya, sebelum waktunya dimulai. Karena waktu dimulainya adalah mulai dari terbit fajar. Yang kedua, mereka meninggalkan sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah. Maka mereka telah bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa salat berjamaah. Dan tentu ini adalah untuk kaum laki-laki tentunya. Yang ketiga, boleh jadi mengakibatkan mereka mengakhirkan salat subuhnya dari waktunya. Ya, sehingga mereka tidaklah salat subuh kecuali setelah terbit matahari. Kenapa? Karena mereka sudah capek, lelah malamnya. Kemudian mereka tidur sebelum terbit fajar. Kemudian mereka dibawa tidur, ya, tidur nyenyak. Akhirnya tidak bangun di waktu sholat subuh. Akhirnya terbangunlah setelah terbit matahari. Dan tentu ini adalah sebuah kesalahan yang sangat berat, ya, dosa yang paling besar, dosa yang termasuk dosa yang besar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Dalam surat Maun ayat 5, 4 dan 5. Celaka bagi orang-orang yang mengerjakan salat. Kenapa? Karena mereka, yang mana mereka dari salat mereka lalai. Di antara penafsiran ulama, lalai dalam masalah salat ini maksudnya adalah mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktunya, maka itu termasuk yang melalaikan sholat. Kemudian di dalam berpuasa, hendaklah kita punya niat berpuasa wajib dari semenjak malam. Kalau seandainya dia meniatkan puasa namun dia tidak bisa terbangun kecuali setelah terbit fajar, maka dia tetap menahan dirinya dari makan, puasanya sah dan sempurna insyaallah taala. Artinya apa? Ketika seorang sudah punya niat untuk berpuasa besoknya, ternyata kesiangan setelah orang tidak bisa makan sahur, walaupun sahurnya sudah disiapkan ya, tapi tidak sempat mengerjakan atau makan sahur, maka puasanya sah karena dia sudah punya niat ya. Berbeda ketika seorang tidak punya niat untuk berpuasa, lalu setelah terbit fajar baru dia punya niat untuk berpuasa, maka ini puasanya tidak sah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man lam yubayyit siyam qabla al-fajr fala siyam lahu. Siapa yang tidak meniatkan puasa ya sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk menyegerakan berbuka apabila telah diyakini tenggelamnya matahari, baik itu dengan menyaksikan langsung atau prasangka yang kuat disebabkan oleh berita dari orang yang terpercaya dengan dikumandangkannya azan dan yang lainnya. Mungkin berita dari radio, informasi dari seorang bahwa sudah masuk waktu ya, sudah tenggelamnya matahari, maka disegerakan untuk kita berbuka. Karena Sahal bin Sa'ad dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra." Muttafaqun alaih. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mempercepat atau bergegas di dalam berbuka. Maksud bergegas ini yakni tidak menunggu-nunggu dulu sampai terbit bintang-bintang, sampai gelap malam baru dia berbuka, ini tidak. Maka tapi yang dimaksud di sini adalah ketika matahari sudah diyakini tenggelam, maka disegerakan untuk berbuka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda pada apa yang diriwayatkan dari Rabb-nya, yaitu dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna ahabba 'ibadi ilayya a'jaluhum fitra." Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, sesungguhnya hamba-Ku yang paling Aku cintai adalah orang yang paling menyegerakan berbuka. Dalam hal ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebuah ibadah dan tidak mengizinkan adanya seseorang untuk ya melalaikan apa yang dianjurkan, yaitu berbuka. Karena boleh jadi kalau seandainya dianjurkan itu akan bisa menjadikan dirinya lelah, sementara dia sudah boleh untuk berbuka. Sunnah di dalam berbuka yaitu kita berbuka dengan urutop. Urutop itu adalah korma yang lembut, yang separuh matang ya. Kalau seandainya dia tidak temukan, maka berbuka dengan kurma. Kurma ini adalah maksudnya adalah tamr, itu adalah kurma yang sudah matang, betul-betul matang, yang terkadang dia adalah keras dan warnanya sedikit agak coklat kelam ya. Kalau seandainya tidak dapatkan rutab, tidak dapatkan kurma ya, rutab itu kurma muda, tidak mendapatkan kurma yang tua, maka dianjurkan bagi kita untuk sahur untuk berbuka itu dengan air. Langsung kita minum air. Ya. Karena berdasarkan hadis Anas bin Malik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka sebelum mengerjakan sholat dengan memakan beberapa rutab. Fa illam takun rutabatun fatamarat. Kalau senainya tidak ada rutab, maka kurma. Fa illam takun tamarat hasa hasawatin min ma. Kalau dia tidak dapatkan kurma, maka beliau meneguk ya air, beberapa tegukan air. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmizi. Maka di sini ya kita lihat ya fa illam yajid, kalau kata Syekh, kalau seandainya tidak temukan rutab, tidak temukan kurma, tidak ada juga air, maka dia berbuka dengan apa yang mudah bagi dia, yang dia miliki dari makanan dan minuman. Maksud dengan air, ya air putih. Ya air putih, air biasa, air mudah. Tidak mesti harus teh, apalagi kopi, ya. Kemudian makanan kita, tidak mesti harus makanan, ya. Gorengan atau apa. Subhanallah, sunnahnya itu adalah dengan rutab kalau ada. Kalau tidak ada rutab, korma. Kalau tidak ada korma, tidak bisa dikiaskan. Ya, tidak bisa dengan kiaskan makanan yang manis-manis misalkan. Ya, tidak. Kalau tidak ada, air putih aja. Nah, setelah air putih, mungkin kita mau makan yang lain misalkan. Itu sebelum kita mengerjakan sholat. Ya. Kemudian, ada beberapa perkara yang perlu kita berikan tanbih, catatan-catatan ya. Hunaka amrun yajibu tanbih alaih. Ada perkara-perkara yang harus diingatkan. Wa huwa anna ba'dhan nas qad yajlisu ala ma'idati iftarihi wa yata'ashsha wa yatruku salatal maghribi ma'a jama'ati fil masjid. Sebagian orang ada yang duduk di hidangan, di depan hidangan makanannya. Dia makan malam di dalam hidangan berbukanya, kemudian dia makan malam, dia tinggalkan sholat maghrib berjamaah di masjid. Ya, maka di sini dia mendapatkan wayatakibu bidzalika khata'an 'azima, dia melakukan sebuah kekeliruan yang besar. Ya, wa huwa at-ta'akhur 'ani jama'ati fil masjid, yaitu dia lambat atau dia tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Wa yufawwitu 'ala nafsi thawaban 'azima, dan dia telah melewatkan dari dirinya pahala yang besar. Wa yu'ariduha lil 'uqubah, dan sementara dia menghadangkan dirinya mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mashru' lis shaim, yang disyariatkan bagi orang yang berpuasa, ayuftira awwala thumma yadhhabu lis shalah thumma yata'ashsha ba'da dhalik. Maka disyariatkan bagi orang berpuasa itu untuk berbuka dulu, kemudian pergi ke sholat, kemudian baru dia makan malam. Nah, di sini kalau kita lihat sistem hidangan yang kita lakukan. Mungkin ada di antara kita yang berdalih bahwasanya tidak ada sholat ya di hadapan makanan, atau apabila makanan sudah dihidangkan maka didahulukan makanan daripada sholat, ya. Maka ini tinggal kita memanage bagaimana caranya. Maka kalau seandainya mau tak mau makanan itu harus kita siapkan di ruang makan kita misalkan, ya. Maka kita pisahkan antara ruang makan dengan ruang berbuka, yaitu takjilnya. Mungkin kita makan takjil sedikit, ya. Takjil yang biasa dikatakan oleh orang di sini, sebenarnya takjil itu adalah dari bahasa Arab, yaitu menyegerakan, ya, menyegerakan berbuka itu. Ya. Kalau orang adalah takjil itu istilahnya kalau bahasa Minangnya adalah pabukuan. Ya. Nah, kita hanya makan ketika kita mendengar azan, kita langsung mengambil beberapa butir korma, kemudian kita minum, kita berangkat sudah. Ya, segera kita pergi ke masjid sehingga kita mendapatkan banyak hal yang bisa kita kumpulkan. Yang pertama, kita bisa menyegerakan berbuka, kemudian kita bisa sholat berjamaah, mendapatkan pahala, langkah yang kita langkahkan ke sana, mendapatkan pahala, dan makanan yang setelah makan isya kita atau makan asya atau makan malam kita, itu adalah setelah kita pulang dari sholat maghrib. Pemirsa mulakil Allah Subhanahu Wa Taala, dianjurkan bagi orang yang berbuka untuk berdoa ketika dia berbuka, ya, akan apa yang dia cintai, apa yang dia sukai dalam berdoa. Dia meminta akhiratnya, tentu ini yang lebih utama. Dia meminta untuk kepentingan dunianya, silakan. Ya, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Yas'ala ahadukum rabbahu kul hajatihi hatta sya'atha an 'alaihi idzan qata'at." Hendaklah salah seorang di antara meminta kepada Rabb-nya seluruh kebutuhannya sampai tali sandalnya kalau putus, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan adalah ketergantungan sangat seorang hamba kepada Rabb-nya. Maka ketika kita berpuasa, hendaklah kita berdoa ketika kita berpuasa. Dan kita ketika kita berbuka puasa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa? Doa yang banyak kita dengar, yang kita yang masyhur, yaitu Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ternyata hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis yang dhaif, walaupun diriwayatkan Abu Dawud, ya, dari hadis Mu'adz, dari Mu'adz bin Zahra, ya, hadis yang mursal, terputus sanadnya, ya, maka hadis ini adalah dhaif. Lalu apa yang kita baca sebelum kita makan? Bismillah. Setelah kita makan atau setelah kita berbuka, kita membaca dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Ini yang kita baca ketika kita setelah berbuka. Namun sebelum kita menunggu detik-detik berbuka, hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-sha'im 'inda fitrihi da'watun ma turad." Sesungguhnya bagi orang berpuasa, ketika dia berbuka, dia memiliki doa yang tidak ditolak. Berarti doanya dikabulkan. Maka saatnya pemirsa mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk negara kita. Kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita agar diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebaikan pemimpin adalah kebaikan untuk rakyatnya. Pemirsa kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah, ya, yang seharusnya bagi seorang muslim mempelajari hukum-hukum yang berkenaan dengan puasa, ya, dan yang berkenaan dengan berbuka juga. Ya, bagaimana waktunya, bagaimana caranya, sehingga seseorang bisa menunaikan puasanya dengan bentuk yang disyariatkan sesuai dengan SOP sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga puasa menjadi puasa yang sahih, puasa yang sah, dan amalannya bisa menjadi amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang sah dan diterima ini adalah di antara perkara-perkara yang terpenting. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsiran," dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada bagimu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Siapa yang bisa menjadikan Rasulullah menjadi suri teladan yang baik adalah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa yang berharap kepada Allah dan berharap hari akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, dan orang yang sering berzikir kepada Allah. Itulah orang-orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan dalam kehidupannya. Setiap lini dalam kehidupannya. setiap tahap dalam kehidupannya. Dan inilah yang diharapkan bagi setiap seorang muslim selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah dia jadikan Rasulullah adalah suri tauladan dalam kehidupannya, dalam seluruh apa yang dilakukannya. Pemirsa melaka Allah subhanahu wa ta'ala, demikian yang dapat kita sampaikan. Ya, kita telah mempelajari bagaimana bentuk puasa seorang mulai dari awal sampai akhir, apa yang dilakukannya. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam hal-hal yang merusak puasa. Untuk selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab, ya, dan ini sudah banyak ya pertanyaan. Ya, ini pertanyaan, maaf Bu ya. Apakah zakat harta wajib dibayarkan tiap tahun sementara harta atau barang uang dipinjam orang? Mohon pencerahannya. Ya. Harta kita yang sudah sampai nisabnya dan stabil dan sudah sampai satu tahun umurnya yang sampai nisab tadi, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Namun kalau seandainya barang kita atau harta kita dipinjam oleh orang, uang kita dipinjam oleh orang, maka pinjaman itu atau hutang itu terbagi kepada dua, hutang lancar dan hutang macet. Hutang lancar, yakni kapanpun kita meminta dia akan bisa beri, maka itu dizakatkan setiap tahun. Tapi kalau utang macet itu adalah utang ya, yang ditagih nggak bisa-bisa, orang yang akan melihat kondisi orang yang berutang ini nggak mungkin dia akan membayar, maka tidak dihitung sebagai dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Akan tetapi kata ulama, ya, utang yang seperti itu ketika diterima dikeluarkanlah zakat untuk satu tahun. Wallahu a'lam. Saya mau tanya tentang zakat. Apakah boleh zakat harta saya berikan kepada saudara kandung saya yang sedang mengalami musibah kebakaran tempat usaha hasil habis semua, sehingga bisa untuk modal usahanya? Mohon jawabannya. Pertama, saudara kita yang boleh menerima zakat kita adalah orang statusnya adalah orang yang miskin. Ya, miskin. Dia tidak punya apa-apa. Ya. Yang kedua, dia bukan orang yang mewarisi kita. Maksudnya bukan orang mewarisi. Ketika saudara mewarisi saudaranya apabila ya, dia masih single atau dia tidak punya keturunan, maka saudaranya akan mewarisinya. Nah, dalam status ini dia tidak bisa memberikan zakat kepada saudaranya yang mewarisi. Ya, karena ahli waris satu sama lain tidak bisa diberikan zakat. Tapi kalau seandainya dia punya anak, ya, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, lalu saudaranya tadi adalah orang memang yang pantas untuk menerima zakat. Karena tadi disebutkan rumahnya kebakaran, semua usahanya adalah kebakaran, tempat usahanya kebakaran, habis semua, tidak ada hartanya lagi ya yang dia miliki, ya, maka boleh dia untuk diberikan zakat. Wallahu a'lam. Ada istri yang mengutuk suaminya jadi ikan, maka hukumnya talak mati atau talak hidup, Ustaz. Nah, ini gimana nih? Ada istri yang mengutuk suaminya jadi ikan. Subhanallah. Ini istri bagaimana ini? Ya, dia mengutuk suaminya supaya menjadi ikan. Ya. Kita lihat ini bahwa tidak boleh kita mengutuk seseorang, karena mengutuk itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau terjadi pertengkaran seperti itu sehingga istri mengutuk suami, ya, maka apa yang harus dilakukan oleh suami adalah suami menasihatinya, ya, menasihatinya dengan cara yang baik. Kalau seandainya suami tidak bisa menasihati dan istri semakin membangkang, maka suami bisa mentalak istrinya, ya, mentalak istrinya, talak satu, ya, akan lihat. Kadang-kadang istri apabila dijatuhkan talak, mulai pada saat itu dia akan berpikir, ya. Nah, kalau seandainya talak satu habis masa iddah, masih boleh untuk kembali merujuk, ya. Kalau sebelum masa iddah bisa rujuk, setelah masa iddah pun boleh rujuk, tetapi harus di akad baru lagi. Begitu juga dengan talak kedua. Adapun talak ketiga, jatuh talak tiga, maka suami istri tidak boleh lagi mereka berkumpul kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain, nikah normal, kemudian mereka bercerai, baru bisa kembali dinikahi oleh suaminya yang pertama. Ya. Nah, maka hukumnya talak mati atau talak hidup, ini saya kurang paham, akan tapi inilah yang saya sampaikan. Ya. Adanya istri mengutuk suaminya, ini menunjukkan bahwa kehidupan mereka kurang harmonis, ya, adanya perselisihan antara mereka. Wallahu a'lam. Ana dari Malang, Jawa Timur, Ustaz. Ya. Hukum Islam tes swab COVID-19 pada saat puasa Ramadan, boleh atau tidak? Boleh. Ya, boleh. Karena kita kan tidak ada yang kita telan, gitu loh. Maksud hidung, ya, dan tidak ada yang kita telan. Ya, tenggorokan kita mungkin diambil swabnya, dan itu tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Kita lihat pertanyaan yang lain. Saya telat makan sahur. sedang makan azan terdengar. Bagaimana hukumnya? Ya. Orang yang makan sahur kemudian besok terlambat bangun kemudian makan kemudian mendengar azan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u bi yadihi fala yadh'ahu hatta yaqdi hajatuhu minhu." Apabila salah seorang di antara mau mendengar azan dan bejana masih di tangannya, maka janganlah dia letakkan bejana itu sampai dia menyelesaikan kebutuhannya dari bejana tersebut. Maka dalam hal ini mungkin kita lihat adalah air. Ketika seorang sudah makan, kemudian dia pas minum, ya, mendengar azan, lalu boleh dia menyelesaikan kebutuhannya dari gelasnya itu, ya, kemudian dia berhenti, ya, dia selesaikan dari kebutuhan yang ada di gelas tersebut. Kalau makan bagaimana? Kalau makan, wallahu alam, sebagian dari pendapat ada yang mengatakan adalah boleh, tapi khawatir kalau makan nasi, setelah makan nasi harus minum juga. Ya, maka kalau seandainya nasi sudah disuapnya, maka dilanjutkan dan segera dia minum, ya, dan tidak ditambah lagi. Wallahu alam. Uh, di sini Buya, boleh sholat subuh itu pakai kunut atau tidak? Lalu pakai kunut, kalau pakai kunut apa penjelasannya dan sebaliknya? Pendapat yang terkuat, pendapat yang sahih, ya, tidak ada kunut khusus untuk subuh, tidak ada. Kunut itu yang diajar kepada Nabi ada dua. Kunut nazilah ketika ditimpa musibah, lalu ada kunut nazilah. Kunut nazilah ini dilakukan di lima waktu, tidak di khusus subuh saja. Yang kedua adalah kunut witir. Yani ketika kita witir, kita melaksanakan kunut. Bacaan yang dibaca oleh orang-orang kunut subuh itu sebenarnya adalah bacaan kunut witir yang diajar ke Rasulullah kepada Hasan bin Ali. Wallahu a'lam. Ana dari Muara Bungo. Apa hukumnya berimam dengan imam yang perokok? Sementara masjid sunnah jauh dari rumah ana. Jazakumullah khair. Boleh. Ya. Orang yang merokok itu adalah haram. Ya. Itu adalah dosa dia. Kemudian dia menjadi imam, kalau tidak ada imam yang lain, ya, maka boleh kita sholat di belakangnya. Kesalahan dia adalah untuk dia. Ya. Namun perlu kita perhatikan bahwa syarat menjadi imam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang menjadi imam kalian itu adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Fa in kana fi qira'ati sawa fa'alamuhum bisunnah. Apabila dalam bacaan itu sama, maka dikedepankan itu adalah orang yang paling tahu dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, tentu orang-orang yang menjadi imam adalah orang yang, ya, menjaga dirinya, menjauhkan dirinya dari hal-hal maksiat, ya, termasuk rokok, karena rokok adalah diharamkan disebabkan itu akan menjadikan perokok itu menjadi sakit, ya, dan itu sudah diketahui, ya, iklan-iklan dimanapun ada iklannya adalah jangan merokok, ya, atau merokok membunuhmu. Dan ini menunjukkan bahwa, ya, bahwa merokok itu ada merusak kesehatan. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqturu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Orang-orang yang terserang jantung, serangan jantung, dan itu adalah bagian dari akibat rokok, ya, mereka menyadari sendiri. Dan malahan saya pernah ketemu dengan seorang yang terserang jantung dan dia adalah perokok berat, ya, sampai dia mengatakan semenjak sekarang saya berhenti merokok dan saya akan menasihati setiap orang perokok untuk berhenti merokok, ya, karena dia merasa atau sudah mencoba bagaimana beratnya sakit, ya, jantung, dan itu memang sangat-sangat mengkhawatirkan. Pemirsa muliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sampai di sini yang dapat kita sampaikan, ya, kajian kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah kembali kita bertemu pada besok insyaallah jam 16.30 insyaallah taala, dan sampai jam 5.30 atau 17.30. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua. Hendaklah kita mempergunakan waktu-waktu kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.